Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadis yang terakhir nomor berapa? 256 terakhir kita baca. Sekarang kita akan membuka hadis nomor 257. Babun al-istima'u lil-qira'ah. Bab tentang keharusan untuk memperhatikan jika ada bacaan Al-Quran. Yang dijadikan hadis adalah salah satu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu didiktekan oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Ada banyak cara beliau mendapatkan wahyu. Ada yang bentuknya beliau bermimpi lalu tiba-tiba beliau bangun dan sudah memiliki ayat Al-Qur'an ada dalam hati beliau. Ada yang bentuknya beliau seperti mendengar suara. Suaranya seperti rantai yang digesekkan di batu. Tiba-tiba beliau langsung paham tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bentuknya Jibril datang kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara didiktekan. Dan bagian yang ketiga ini yang akan kita bahas dalam hadis di nomor 257. Keterangan dari Ibnu Abbas untuk firman Allah di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang di situ ada ayat yang mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayana. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, hadis dari Ibnu Abbas tentang firman Allah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lisanmu karena terburu-buru ingin menirukan apa yang didiktekan oleh Jibril. Sehingga misalnya Jibril mengucapkan hal ataka hadithul ghasyah. Ketika Jibril disampai hal ataka, Nabi SAW sudah mengulangi hal ataka hadithul ghasyah, hadithul ghasyah. Sehingga seolah-olah antara suara Jibril dengan apa yang ditirukan Nabi SAW berbarengan. Hal ataka hadithul ghasyah, belum lengkap satu ayat sudah diikuti oleh beliau. Dan itu disebut oleh Allah, jangan kamu menggerakkan lisanmu karena terburu-buru ingin menirukan suara Jibril. Qala, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala Jibrilu bil wahyi wa kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafataihi fayashtaddu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Jibril, beliau segera menggerakkan lisannya dan dua bibirnya sehingga itu membuat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai membaca satu ayat sudah ditirukan. Wa kana yu'rafu minhu, dan sahabat bisa mengetahui itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelelahan ketika mendapatkan wahyu. Dan itu menunjukkan satu pelajaran bahwa belajar itu memang harus capek, harus lelah. Makanya mikir yang agak berat itu tidak perlu khawatir karena ini salah satu di antara cara untuk diet. Barangkali berhasil ya. Sehingga jangan takut menerima pelajaran yang susah, nahwu, sorof, atau pelajaran apa misalnya tentang ilmu waris atau tentang fikih khilaf, yang mungkin bagi sebagian orang merasa berat akhirnya ditinggalkan. Nabi SAW sendiri ketika beliau mendapatkan wahyu, beliau merasa kelelahan. Bahkan sahabat mengatakan, wa kana yu'rafu min, kami mengetahui itu. فَأَنْزَلَ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kemudian Allah menurunkan ayatnya di surat Al-Qiyamah, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Jangan terburu-buru menggerakkan lisanmu karena ingin segera menirukan apa yang didek-dekan oleh Jibril. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. Sesungguhnya menjadi tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Quran wa Qur'anah dan menyempurnakan bacaan Qala, kata Ibnu Abbas, alaina, menjadi tanggung jawab kami. Kami di sini siapa? Allah. Menjadi tanggung jawab aku, kata Allah, an najma'ahu fi sadrika wa Qur'anahu, untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu, wahai Muhammad, dan menyempurnakan bacaannya. Sehingga ini jaminan dari Allah, apa yang didengar Nabi SAW tidak akan terlupakan. Apa yang didiktekan oleh Jibril, meskipun hanya sekali, tidak akan terlupakan. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah selesai membacakannya, maka barulah ikuti apa yang didiktekan. Sehingga jangan keburu mengikuti sebelum selesai satu ayat. Tunggu dulu sampai selesai satu ayat baru diikuti. Faida anzalnahu fastami. Karena itu kalau kami menurunkan, kata Ibnu Abbas, kalau kami menurunkan Al-Qur'an, maka perhatikanlah. Tsumma inna 'alaina bayana, kemudian menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan penjelasannya. Maksudnya adalah 'alaina an nubayyinahu bilisanika, menjadi tanggung jawab kami untuk menjelaskan Al-Qur'an itu dengan lisanmu Muhammad. Qala, kata Jibril, fakana idza atahu Jibrilu atraqa fa idza dhahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah. Karena itu ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril, apabila Jibril datang kepada beliau, maka Rasulullah SAW atau Jibril mengetuk pintu beliau, dan ketika Jibril pergi, beliau berhasil untuk membaca sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ceritanya begini. Orang itu kalau sekali dengar bisa langsung ingat gak? Normalnya manusia tidak langsung ingat, apalagi bacaannya panjang. Coba tirukan, barangkali Bapak Ibu bisa langsung ingat ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Masya Allah, alhamdulillah, sekali dengar langsung hafal. Inna a'tainakal kautsar. Coba tirukan. Masya Allah, sekali dengar hafal. Itu kalau ayat yang sudah sering kita dengar dan sering kita hafalkan. Sekarang kalau ada ayat yang jarang kita dengar. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Coba ditirukan. Ini kalau pendek ya. Sekarang kita buat yang lebih panjang. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Amin. Tayyib. Karena itu Nabi SAW ketakutan kalau sampai beliau biarkan Jibril menyampaikan satu ayat yang begitu panjang terus didengarkan saja, beliau khawatir nanti ada yang hilang. Beliau takut jangan-jangan ada yang hilang. Akhirnya sebelum itu selesai sudah ditirukan. Karena itu begitu Jibril menyampaikan satu pernyataan, satu ayat, Maka sebelum selesai satu ayat, mungkin di pertengahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menirukan. Akhirnya bacaan Jibril tidak didengar secara sempurna. Karena belum selesai, beliau sudah ngomong, sudah bicara, sudah mengeluarkan suara. Jibril mengeluarkan suara, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan suara. Dan manusia tidak mungkin bisa konsentrasi dua kejadian sekaligus dalam waktu yang sama. Karena menirukan itu berarti mengulang yang sudah dia dengar, dan itu butuh satu konsentrasi. Sambil konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jibril yang belum selesai, akhirnya malah semakin rusak. Maka ayat Al-Quran dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang didiktekan oleh Jibril, Allah yang menanggung. Bahasanya ayat ini nanti yang akan dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan kembali kepada kemampuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah turun ayat ini di mana Allah memberikan jaminan inna alaina jam'ahu wa qur'ana, menjadi tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Qur'an di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jaminan bahasanya apa yang beliau dengar tidak akan lupa. Dan itu bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebaliknya, kalau ada ayat yang beliau lupa, yang membuat lupa siapa? Yang membuat lupa siapa? Allah. Sehingga ketika itu lupa, berarti itu bukan bagian dari Al-Quran yang akan menjadi kitab bagi kaum muslimin. Karena Allah menghapusnya dengan cara dilupakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kejadian ini pernah terjadi pada beliau. Beliau mengatakan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab yang merupakan ahlul Quran, nusitu ayatu kada wa kada. Saya enggak ingat ayat ini. Dulu pernah saya punya, tapi sekarang saya enggak ingat. Ubay juga mengatakan, saya juga lupa ya Rasulullah. Dan sahabat yang lain lupa. Berarti Allah berkehendak kalau itu bukan bagian dari Al-Quran. Dan itu bagian dari bukti bahwa Al-Quran adalah murni wahyu dari Allah Ta'ala, dan bukan buatan manusia, apalagi disebut sebagai buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna alaina bayana. Kemudian menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Penjelasan terhadap Al-Quran bentuknya ada dua. Yang pertama adalah penjelasan dalam bentuk disampaikan kepada kaum muslimin. Karena ilmu itu ada dua, ilmu tahammul dan ilmu ada, menerima dan menyampaikan. Tahammul itu artinya apa? Menerima. Ada artinya menyampaikan. Kalau kita sedang belajar, itu berarti kita sedang tahammul. Kita sedang tahammul. Orang yang sedang tahammul itu berarti dia sedang menerima, sedang loading, dinaikkan ilmu itu di hatinya. Bisa jadi ketika tahammul dia sempurna, Jibril menyampaikan dan sempurna beliau menerima. Jibril menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya secara sempurna, enggak ada yang hilang. Tapi ini kan butuh waktu tertentu untuk bisa disampaikan. Nah, menyampaikan ini namanya apa? Ada. Menyampaikan ini namanya al-ada. Menyampaikan itu mungkin enggak ada yang hilang. Mungkin. Karena di waktu tertentu, misalnya wahyu disampaikan kemarin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang safar atau sendirian, beliau bisa menerima secara sempurna. Tapi bertemu sahabat esoknya, rentang waktu sekian jam, mungkin enggak ada yang hilang. Mungkin tidak? Sangat mungkin. Dan Allah Ta'ala memberikan jaminan yang kedua ini pun tidak akan ada yang hilang. Sebagaimana yang pertama tidak ada yang hilang. Maka Al-Quran dijamin oleh Allah ketika diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami menjamin Al-Qur'an itu akan aku kumpulkan di dadamu dan sempurna bacaannya. Thumma inna alaina bayana, kemudian kami juga menjamin ketika kamu menjelaskan Al-Qur'an itu kepada yang lain juga akan disampaikan secara sempurna. Sehingga dua jaminan di dua pintu, jaminan ketika pintu masuk dan jaminan ketika pintu keluar. Ini penjelasan yang Allah sebutkan di surat Al-Qiyamah. Kemudian yang dimaksud al-bayan yang kedua adalah penjelasan dalam bentuk tafsir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa tafsir Al-Qur'an itu Allah yang nanggung. Artinya Allah turunkan wahyu itu berupa nas, berupa teks dan penjelasannya. Karena itu kalau ada satu ayat yang susah untuk dipahami, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan penjelasan. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah taala kepada nabinya tidak hanya dalil tapi juga penjelasan dari dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menanggung adanya al-bayan, penjelasan dari wahyu yang Dia turunkan. Kenapa demikian? Karena tidak akan ada artinya jika ada sebuah pernyataan yang tidak dipahami oleh makhluk namun tidak ada penjelasan dari Allah. Terus apa manfaat wahyu ini kalau ternyata makhluk tidak paham? Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan untuk ayat yang tidak dipahami oleh manusia. Contoh penjelasannya apa? Contoh penjelasannya adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Misalnya Allah taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddi?" Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Allah bertanya. Tapi pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Karena nanti Allah sendiri yang akan memberikan tafsir. Kemudian Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Dan beberapa ayat yang semisal dengan masalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada sang nabi melalui wahyu yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua di bab ini nomor 258. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, semakna dengan hadis yang pertama. Kita baca hadisnya. Qala, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil syiddatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha untuk menjaga wahyu yang diturunkan dengan sangat kuat, dengan sangat sungguh-sungguh. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, dan diantaranya adalah beliau segera menggerakkan lidahnya, menggerakkan lisan bibirnya sebelum selesai mendengar ayat yang didiktikan oleh Jibril. Faqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Ini saya tirukan bagaimana beliau menggerakkan bibir beliau seperti aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya. Ibnu Abbas mengajarkan ini kepada siapa? Murid-muridnya. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair. Jadi Ibnu Abbas menirukan seperti ini gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terburu-buru menerima wahyu dari Jibril, dalam arti terburu-buru menirukan apa yang dibacakan oleh Jibril. Wa qala Sa'id, dan Sa'id bin Jubair mengatakan, wa ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbasin yuharrikuhuma. Dan saya tirukan gerakan Ibnu Abbas sebagaimana aku lihat ketika Ibnu Abbas menggerakkan dua bibirnya. Faharraka syafataihi, beliau menggerakkan dua bibirnya. Jadi ada hadis yang disebut dengan hadis musalsal. Hadis musalsal itu adalah hadis yang diiringi dengan aktivitas tertentu oleh perawi. Hadis yang diiringi dengan aktivitas tertentu oleh perawi. Misalnya begini. Sahabat A menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau tersenyum. Lalu sahabat A menyampaikan ini kepada muridnya tabi'in. Kemudian setelah itu beliau tersenyum. Tabi'in menyampaikan ini kepada muridnya dan setelah itu beliau tersenyum lagi. Dan begitu seterusnya sampai ditulis oleh pencatat hadis. Maka semua perawi itu ketika menyampaikan hadis karung guyu. Sesuai dengan sumber pertama. Nah, model hadis seperti ini namanya apa? Hadis musalsal. Mungkin sama dengan kita ya. Kemarin saya dikaplok karo Budi. Plok. Nah. Terus Adi cerita. Kemarin saya dikaplok karo Adi. Plok. Nah, nirukan ya. Nah, terus ini cerita ke temannya. Kemarin saya dikaplok karo Rudi. Plok. Nah. Sehingga ada musalsal kaplok. Nah, hadis musalsal seperti ini salah satu di antara ciri hadis sahih. Karena berarti dia betul-betul mendengar dari gurunya. Makanya sampai gerakan gurunya itu ditirukan. Gurune guyu, gurune senyum, atau menirukan gerakan bibirnya itu ditirukan oleh muridnya. Nah, Ibnu Abbas seperti itu. Nabi SAW ketika menerima wahyu beliau seperti ini. Kayak gini gerakannya. Sa'id bin Jubair mendengarkan itu disampaikan kepada muridnya. Seperti ini gerakan Ibnu Abbas ketika menerimakan. Nanti muridnya menyampaikan kepada bawahnya juga seperti itu. Nah, enggak sampai ke kita ya. Pak Ustadz kayak gimana gerakan bibirnya? Saya tidak melihat Sa'id bin Jubair atau perawi atasnya yang menerimakan gerakan itu. Nah, hadis musalsal ini hilang ketika kodifikasi hadis sudah dilakukan sehingga cuma ditulis keterangannya. Kecuali bagi mereka yang punya sanad tertentu itu bisa menceritakan dan terus runut wallahu alam sampai berapa generasi, kalau itu masih bisa dipertahankan, bisa jadi ada sebagian orang yang mungkin untuk menerimanya. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah ta'ala menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah kamu menggerakkan lisanmu karena terburu-buru untuk menirukan suara Jibril. Sesungguhnya menjadi tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Dalam arti hafalan itu dijaga di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan bacaannya. Qala kata Ibnu Abbas, jam'uhu laka fi sadri. Allah kumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu. Artinya apa? Allah letakkan hafalan Quran itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami yang dalam hal ini Jibril yang menjadi utusan Allah Ta'ala sudah selesai membacakan satu ayat, baru silakan ditirukan. Qala, kata Ibnu Abbas, maknanya adalah fastami' lahu ansit. Perhatikan dan dengarkan. Karena menirukan itu membuat orang jadi tidak perhatian. Misalnya saya diktekan kalimat yang panjang. Sebelum selesai Anda sudah menirukan. Ketika Anda sudah menirukan berarti sambungan yang saya bacakan ini tidak akan terperhatikan dengan sempurna. Tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan penjelasannya. Tsumma inna 'alaina an taqra'ahu. Kemudian menjadi tanggung jawab kami untuk membacakannya kepada umat manusia. Seperti yang tadi kita sampaikan. Yang dimaksud al-bayan di sini adalah bayan dalam arti al-ada. Nabi menyampaikan Quran kepada siapa? Para sahabat. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, istama'a. Beliau dengarkan dengan seksama. Fa idzan talaqa Jibrilu, ketika Jibril pergi, qara'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'ah. Lalu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam persis sebagaimana yang dibaca oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Dan itu bagian dari mukjizat. Ada orang yang dia sekali dengar meskipun ayatnya panjang, dia bisa disampaikan kepada yang lain. Kemudian kepentingannya dengan judul bab, kita sedang membahas tentang masalah apa? Fikih sholat. Kita sedang membahas masalah fikih sholat. Lalu apa hubungannya dengan fikih sholat? Di sini penulis Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis kitab Lu'lu' wal Marjan, mencantumkan dua hadis ini sebagai dalil keharusan orang itu mendengarkan Al-Quran. Sehingga kalau ada Al-Quran dibacakan, jangan bicara, tapi dengarkan dan diperhatikan. Makanya kalau kita berkendara ada suara Al-Quran, pilihannya dua: dengarkan, perhatikan. Kalau tidak, matikan. Agar kita menghormati dan menghargai bacaan Al-Quran. Kalau kita enggak sanggup untuk mendengarkannya dengan seksama, matikan. Nanti kalau suasananya sudah ingin mendengarkan lagi, nyalakan lagi. Sehingga kita mendengarkan Al-Quran, ketika ada suara Al-Quran, kita menghargainya dan menghormatinya. Karena ini kalam Allah, firman Allah Ta'ala. Termasuk juga, kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah hanya menirukan, itu dilarang. Apalagi bicara yang sifatnya lebih rendah dari itu. Maka termasuk yang tidak diperbolehkan adalah, dan ini pendapat sebagian ulama, jika imam sedang membaca surat yang dikeraskan, maka makmum diam. Dan ini hujah yang disampaikan oleh ulama yang mengatakan, apakah makmum membaca Fatihah ataukah tidak di surat Jahriyah. Ketika imam sedang membaca surat setelah Al-Fatihah, ketika imam baca Al-Fatihah, semua makmum diam. Waladdallin, makmum membaca amin. Setelah itu imam membaca surat. Apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Ada dua pendapat di situ. Pendapat yang pertama, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis ini bersifat umum, baik bagi imam maupun makmum. Pendapat kedua mengatakan bahwa makmum tidak perlu membaca Fatihah, tapi cukup mendengarkan imam. Nek ra kenek dirungokno pripun, Pak? Misalnya gimana? Terlalu pelan suaranya, atau kita yang berada di belakang enggak dengar, hanya saf 1-2 atau yang dekat dengan imam yang dengar. Kalau kita tidak mendengar, silakan baca. Tapi kalau mendengar, maka sikap yang benar adalah tidak perlu membaca Fatihah, tapi dengarkan imam. Apa alasannya? Perintah Allah untuk memperhatikan bacaan Al-Quran. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka perhatikan dan dengarkan agar kalian dirahmati. Apa manfaatnya ketika imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan, sementara semua makmum sibuk moco dewi-dewi? Nanti siapa yang mendengarkan? Enggak ada. Padahal manusia tidak mampu untuk melakukan konsentrasi pada dua hal dalam waktu yang sama. Allah berfirman, Wa ma ja'ala lakum min qalbaini fi jawfi. Wa ma ja'ala Allahu fi rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak pernah menjadikan ada dua hati dalam satu perut manusia. Sehingga tidak mungkin orang bisa konsentrasi lebih dari satu. Maka ketika dia membaca Fatihah, pilihannya dua, konsentrasinya ke Al-Fatihahnya atau ke bacaan imam. Karena orang ketika orang membaca, bisa enggak pendengarannya nyasar ke yang lain? Bisa tidak? Sangat bisa. Anda tadarusan misalnya ya, tadarus keliling ya. Ada banyak orang, kemudian kita sedang baca, samping kita gerenengan karo sebelahnya. Bahas masalah tonggo nih. Meskipun kita baca, selesai baca nyambung, enggak aku ngerti kok utang itu. Loh. Lah kok awakmu ngerti? Dia bisa nyambung pembicaraan karena waktu dia baca pendengarannya lari ke orang yang sedang gerenengan tadi. Sehingga dia tidak fokus dengan apa yang dia baca. Dia baca dengan matanya, tapi indera telinganya lari ke yang lain. Manusia bisa kayak gitu. Berarti yang menjadi konsentrasi adalah pembicaranya, bukan apa yang dia baca. Sehingga ini jadi dalil bahwa pendapat yang lebih kuat tentang makmum, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat ataukah tidak, pendapat yang benar adalah tidak perlu, karena pada kondisi imam mengeraskan bacaan, maka makmum mendengarkan dan memperhatikan. Wallahu a'lam. Kita masuk di bab berikutnya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan pada waktu salat subuh dan beliau membacakan Al-Qur'an kepada jin. Kemampuan dukun itu berbeda. Di zaman jahiliyah, dukun itu semakin sakti. Kenapa? Karena ketika zaman jahiliyah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, jin diizinkan untuk tetek di langit. Jadi jin nongkrong di langit, duduk-duduk di langit, dulu diizinkan, tidak diusir. Sehingga ketika ada berita langit, jin bisa mendengar. Lalu disampaikan kepada para walinya, yaitu para dukun. Maka di masa silam, dukun itu tebakannya jitu. Ini dukun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kebiasaan nongkrong di langit ini dilarang. Sehingga jin yang nongkrong di langit untuk mencuri dengar dilempar pakai apa? Bintang. Lalu terjadilah meteor. Ada bola api yang itu disebut dalam Al-Qur'an dengan syihab. Disebut dengan syihab, panah api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lisam." Kami dulu duduk-duduk di langit untuk mencuri dengar. Terus lanjutannya gimana? Famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi saat ini, yaitu setelah Nabi SAW diutus, dia akan menjumpai shihab, panah api yang selalu mengintai. Sehingga berani demek langit panah sekarang. Maka kita mengimani bahwa adanya meteor itu bukan sebatas kejadian alam, tapi itu adalah lemparan Allah untuk setan. Kita baca hadisnya. Ibnu Abbas bercerita radhiyallahu anhu, intalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi taifatin min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama sekelompok sahabatnya, amidina ila suqi Ukad, ke arah pasar Ukad. Ke arah pasar Ukad. Di mana pasar Ukad? Ini salah satu nama pasar di Arab, di salah satu sudut kota Mekah. Dan ini termasuk di antara pasar terbesar di masa jahiliyah. Wa qad hila baina syayatin wa baina khabari sama'. Dan ketika itu setan sudah dilarang, mereka terhalangi untuk bisa mendapatkan berita dari langit. Wa ursilat alaihim syuhub, dan mereka dilempari dengan panah api. Faraja'ati syayatinu ila qaumihim, maka setan itu pun kembali kepada kaumnya. Setan itu lapor kepada masyarakatnya, sesama setan. Faqalu, lalu mereka bertanya, malakum, kalian kenapa? Faqalu, setan-setan yang mendapatkan lemparan tadi mengatakan, hila bainana wa baina khabaris sama, kita sudah terhalangi untuk bisa mendapatkan berita dari langit. Wa ursilat alaina syuhub, dan kami dilempari dengan panah api. Qalu, lalu mereka mengatakan, ma hala bainakum wa baina khabaris sama'i illa syai'un hadats. Ini pasti ada satu kejadian yang menjadi sebab kenapa kalian terhalangi untuk bisa mendapatkan berita dari langit. Tidaklah kalian terhalangi untuk mendapatkan berita dari langit kecuali karena satu kejadian. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Akhirnya setan itu mengirim pasukan. Berangkatlah ke seluruh penjuru bumi, ke timur dan ke barat. Masyariqal ardi wa magharibaha. Berangkat ke seluruh penjuru bumi. Fanduru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama', dan cari apa sebabnya sehingga kalian terhalangi untuk mendapatkan berita dari langit. Disebar pasukan setan. Fansarafa ulaika alladziina tawajjahu nahwa tihama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara setan itu ada yang berangkat ke arah Tihama. Di daerah Tihama itulah dia melihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Nakhlah, dan ketika itu beliau berada di Nakhlah. Nakhlah adalah maudhi'un ala lailatin min Makkah. Satu tempat yang jauhnya perjalanan semalam dari Mekah. Amidina ila suqi Ukadin, dan mereka para setan ini berada di atau ke arah pasar Ukad. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh bersama para sahabat. Setan ini menemukan sebabnya. Karena ketika itu semua manusia enggak ada yang membaca dan ibadah kepada Allah, enggak ada yang membaca Quran. Ada satu setan yang menemukan kejadian ini. Falamma sami'ul Qur'ana, ketika para setan ini mendengarkan Al-Qur'an, tidak semuanya ya, hanya setan yang pas bertepatan dia ke arah pasar Ukad, mereka memperhatikan Al-Qur'an. Faqalu, lalu mereka berkomentar, hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Inilah penyebab kenapa kalian terhalangi untuk mendapatkan berita dari langit. Demi Allah yang ini. Setannya pakai sumpah. Nah. Setan beriman pada Allah enggak? Tidak beriman ya, kafir mereka. Tapi percaya Allah ada. Percaya kalau Allah Maha Kuasa. Faunalika hina raja'u ila qaumihim. Nah, ketika mereka kembali kepada suku setan, Qala, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ada di surat apa? Al-Jin. Ada di surat Al-Jin. Fa anzalallahu ala nabiyhi. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sampaikanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku yang isinya berita bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka mengatakan, kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sungguh mengherankan. Dan itu kejadian pertama jin mendengarkan Al-Qur'an. Nek jinnya reso bahasa Arab, tidak mengherankan. Berarti jinnya paham dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ukhiya ilaihi qaulul jin, yang Allah wahyukan kepada beliau adalah menukil perkataan jin. Sehingga jin memperhatikan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mengingkarinya, karena kepentingan mereka adalah hanya untuk mencari tahu apa sebab sehingga mereka terhalangi untuk mendengarkan berita dari langit. Wallahu ta'ala alam. Apa fadilah membaca surat jin? Bisa melihat jin. Ini enggak benar ya. Ini enggak benar. Kalau ada yang mengatakan bahwa membaca surat jin nanti bisa melihat jin, ini enggak benar. Karena surat jin isinya hanya berita bahwa jin mengakui kebenaran Al-Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.